Kita akan baca mulai dari halaman 16 ya. Langsung dari Muqaddimah Tabi' al-Ula. Muqaddimah cetakan pertama. Sehingga bisa langsung setelah itu langsung nyambung dengan materi kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Pada di pagi hari yang cerah ini kita akan mulai membaca kitab baru dari yakni pelajaran baru ya. Dari salah satu kitab. Al-Imam Al-Allamah. Al-Syeikh Rabi' Ibn Hadi. Al-Markhali. Hafizahullah. Setelah kita menuntaskan pembacaan kitab. Bayan. Ma. Fi. Nasihati. Ibrahim Ar-Ruhaili min al-khalal wal ikhlal. Nah. Kitab ini berjudul Manhaju Ahli Sunnati wal Jama'ati fi Naqdi Ar-Rijali wal Kutubi wat Tawa'ifi. Manhaju Ahli Sunnah wal Jama'ah fi Naqdi Ar-Rijali wal Kutubi wat Tawa'if. Manhaj Ahli Sunnah wal Jama'ah dalam mengkritisi tokoh-tokoh kitab-kitab dan golongan-golongan. Pada kitab terbitan yang kita pegang di halaman pertama disebutkan, ditampilkan muqaddimah tab'at tsaniyah, muqaddimah cetakan yang kedua, dan disertakan bersamanya keterangan bahwa kitab ini telah diajukan kepada Al-Walid Al-Imam Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah melalui sekretaris beliau yaitu Al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Rajihi ya. Nah, dan juga disertakan kalam Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang manhaj Ahlus Sunnah dalam mengkritisi Ahlul Bid'ah dan kitab-kitab mereka. Ya. Juga kalam Syekh Shalih Al-Fauzan. Dan yang lainnya. Yang intinya mendukung kitab ini. Ya, manhaj mereka منهج الشيخ بن باز منهج الشيخ صالح الفوزان sama dengan manhaj yang ditulis dalam kitab ini oleh Syekh Rabi'. Baik. Kita langsung membaca kitab ini mulai dari halaman 16 yang diawali dengan mukaddimah. Mukaddimah yang ada sejak cetakan yang pertama. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah at-tab'ah al-ula, muqaddimah cetakan yang pertama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد. setelah khutbatul hajah yang sudah ma'rufah ladaikum, sekalian kenal. Inna alhamdulillah nahmadu dan seterusnya. Ya, ma ba'd fa inna sahal hadith kalamullah dah. Selesai. Kemudian kata Syekh wa ba'd. Dan setelahnya. Fa inna allaha ba'atha muhammadan bilhuda wa dinil haqqi. Liudhirahu ala dini kullih. Walau karihal musyrikun. Dan setelahnya. Sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Muhammad dengan membawa huda, petunjuk, dan din al-haq, agama yang benar. Liudhirahu ala dini kulli, agar Allah subhanahu wa ta'ala menampakkannya berjaya di atas seluruh agama yang lain. Walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik membencinya. Wa qad amara Allahu rasulahu bidda'wati ilaihi bil hikmati wal mau'izatil hasanati wal jidali billati hi ahsan. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan Rasulnya agar berdakwah, menyeru kepadanya, kepada Allah, kepada agama Allah, kepada petunjuk yang dibawanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan metode hikmah, lembut pada tempat yang semestinya lembut dan keras pada tempat yang semestinya keras. Hikmah, bijak adalah penempatan sesuatu pada tempatnya. Naam, bil hikmah, dengan bijak. Wal ma'idhal hasanah, dengan wejangan yang baik. Wal jidal billatihi ahsan, dan dengan perdebatan dengan metode yang terbaik. Kama amarahu bis sad'i bil haqqi, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan kepada nabinya agar bersuara lantang, terang-terangan, dengan lantang menyuarakan al-haq, kebenaran. Allah berfirman, فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Maka hendaknya engkau wahai Muhammad lantang menyuarakan apa yang diperintahkan kepadamu. Mendakwakan tauhid, akidah, syariat, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Wa amarahu Allahu bi jihadil musyrikin wal kafirin wal munafiqin bil Qur'ani was-sayfi was-sinani hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar berjihad melawan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang munafik dengan senjata Al-Quran untuk hujjah dan bayan, sebagai hujjah dan penjelasan. Was-saifi was-sinan, dan dengan pedang, tombak, senjata tajam pada perang di medan jihad. Hatta la takuna fitnatun, sehingga akhirnya tidak ada satu fitnah pun yang tersisa di muka bumi. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama seluruhnya, amalan seluruhnya hanya untuk Allah, dimurnikan, diikhlaskan, dituluskan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jihad ada dua macam. Ada jihad al-kuffar wal-musyrikin, jihad melawan orang-orang kafir, orang musyrik di medan jihad, bisayf was-sinan, dengan pedang, dengan tombak, dengan senjata. Dan jihad melawan orang-orang munafik, ahlus syubah, para pembawa syubhat, dan masuk dalam kategori ini jihad melawan ahlul bid'ah wal ahwa, untuk mematahkan syubhat-syubhat mereka. Hada bil Quran was-sunnah bil hujjati wal bayan, dengan Al-Qur'an as-sunnah, dengan hujjah dan penjelasan. Nah, jadi jihad al-musyrikin wal kafirin bis-sayfi was-sinan, jihad al-munafiqin dan masuk di dalamnya ahlul bid'ah wal ahwa bil Qur'an was-sunnah bil hujjati wal bayan. Nah, berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin wahai nabi sallallahu alaihi wasallam, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Nah, wa yakuna ad-dinu kullu lillah. Na'am. Nah, wa litakuna kalimatul ladzina kafaru as-sufla wa kalimatullahi hiya al-'ulya, dan agar kalimat orang-orang kafir itu menjadi rendah, menjadi nista, hina di bawah. Terhinakan, ternistakan di bawah, terinjak-injak. Wa kalimatullahi al-'ulya, dan agar kalimat Allah Subhanahu wa taala kalimat la ilaha illallah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tauhid, akidah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ya al-ulia, itu yang berjaya. Ya, di atas, mulia, teragungkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hadzal wajibil azimi min as-sad'i bil haqqi wal jihadi fillahi haqqo jihadihi hatta atahu al-yaqin. Maka bangkitlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah dari Allah itu, melaksanakan kewajiban ini, kewajiban yang agung ini. Secara lantang, terang-terangan menyuarakan al-haq, as-sad' bil-haq, dan melakukan al-jihad fillah, haqqa jihad, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya jihad, sampai datang kematian menjemputnya, hatta tahu yakin. Wasara ala nahjihi khulafa'uhu ar-rasidun, dan berjalan di atas jalannya para pengganti beliau, al-khulafa'ur rasidun, para khalifah penerus kepemimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memimpin negara, pemerintahan dengan terbimbing dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajahadu al-murtaddina fi jaziratil arabi hatta qadau ala harakatir riddatil khatirati. Kemudian mereka, para sahabat, di bawah pimpinan khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, di masa itu ketika sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunculan ashab riddah, golongan yang murtad sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang murtadnya menjadi pengikut Musailamah al-Kadzdzab, nabi palsu, dan ada yang murtadnya kembali melakukan penyembahan pohon-pohon, patung-patung berhala, kembali menjadi musyrik. Dua golongan ini yang dimaksud dengan orang-orang murtad itu. Ya, fajahadul murtaddin, kemudian mereka berjihad melawan orang-orang yang murtad, fi jaziratil Arab, di jazirah Arab, hatta qadaw ala harakatir riddatil khatirah, hingga mereka menang. Para sahabat di bawah pimpinan al-khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an berhasil mengalahkan dan menghentikan gerakan kemurtadan yang sangat berbahaya itu. Ya, dan sebagian mereka rujuk dan taubat kembali. Thumma hamalu liwa al-jihadi il anha'il ma'murati. Nah, di masa itu sebagai tambahan juga muncul orang-orang fasik yang menakwil-nakwil Al-Quran dan As-Sunnah, yang tidak mau menyerahkan zakat mereka, zakat mal mereka kepada khalifah. Ya, dengan dalih itu hanya diserahkan kepada Nabi Alaihissalam, sementara Nabi Alaihissalam sudah wafat. Sehingga mereka pun diperangi juga untuk mengambil hak fuqara, masakin, dan yang lainnya yang berhak terhadap harta zakat itu yang ditahan oleh mereka dan misalnya paksa. Dan mereka tidak sampai pada tingkatan murtad. Nah, namun dalam istilah diikutkan mimbab at-taghlib, mimbab at-taghlib mendominankan istilah riddah, qital ahli riddah, memerangi ahlu riddah di masa Abu Bakar Siddiq yang murtad sungguhnya dua golongan tadi yang disebutkan, yang pertama, yang ketiga ini tidak. Nah, semuanya diperangi. Nah, thumma hamalu liwa al-jihadi ila anha'il ma'murati hatta nasarahumullahu ala a'ta quwwal kufri anadhaka al-furs wal-ruman wa ghayruhuma. Nah, atau al-Furs wal-Ruman wa ghairihim. Nah, kemudian mereka membawa panji jihad, bendera jihad, ke seluruh penjuru negeri, juru dunia. Ya, yang dihuni oleh orang-orang kafir, orang musyrik. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Bahkan menolong mereka untuk meruntuhkan kekuatan kufur yang terbesar ketika itu. Imperium, ya, Persia dan Romawi, yang merupakan negara dikuasa ketika itu, rezim besar, dan selain keduanya, sampai direbut, diruntuhkan Persia dan Romawi. Ini di masa Umar ibn Khattab. Wa tahaqqaqa lahum wa'adullah, dan terwujud, terrealisasi, ya, bagi mereka janji Allah yang Allah janjikan dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihat. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal salih, la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim, bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan bumi ini kepada mereka sebagaimana Allah telah mewariskannya kepada orang-orang sebelum mereka, mereka menjadi pemimpin di muka bumi ini. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadha lahum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memantapkan bagi mereka agama mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi sebagai agama untuk mereka peluk, yaitu Islam. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yushrikuna bihi syai'a, dan Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan buat mereka setelah rasa takut yang mencekam mereka, Allah gantikan dengan rasa aman, tentram. Mereka menyembahku, Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan denganku sesuatu apapun. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Wa man kafara ba'da dzalik, dan barang siapa kufur setelah itu, fa ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang fasik, merekalah orang-orang zalim, merekalah orang-orang kafir. Wa kana amirul mu'minina Umar ibn Khattab al-Abqari al-Abqari alladhi 'azza Allahu bihi al-Islam saddan mani'an wa baban mughlaqan fi wajhil fitani wal fasadi wasyarr. Adalah amirul mu'minin Umar ibn Khattab, pengganti al-Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab al-Abqari, yang jenius, yang kepandaiannya luar biasa, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala angkat tinggikan, muliakan Islam. Ya. Beliau adalah saddan mani'an, bendungan yang kokoh. Wababan mughlaqan, dan pintu yang tertutup, terkunci rapat. Fi wajhil fitani wal fasadi wasyarr, di wajah, di hadapan fitnah-fitnah, kerusakan dan kejelekan, kejahatan. Sehingga semuanya terbendung oleh beliau. Fitnah-fitnah. Semuanya terbendung. Kerusakan, kejahatan, kejahatan terbendung. Tidak bisa masuk. Ya. Karena beliau adalah bendung, adalah bendungan yang kokoh dan pintu yang tertutup rapat, terkunci rapat. Sehingga tidak bisa masuk fitnah, tidak bisa masuk kerusakan dan kejahatan. Fata'amaru alaihi zanadiqah wal majus. Kemudian orang-orang zindiq, orang-orang majus melakukan konspirasi untuk membunuh Umar bin Khattab, agar fitnah-fitnah mereka, kejahatan-kejahatan mereka bisa masuk dan bisa menyebar, menebar. Wanaffadhu tilkal mu'amarata biqtialihi radhiyallahu anhu ardhah, dan mereka melaksanakan hasil konspirasi mereka itu dengan cara membunuh Umar bin Khattab secara senyap radhiyallahu anhu ardhah, melalui al-khabith Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Ya. Dengan sebuah pisau di tangannya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang imam salat subuh, ditikam berkali-kali dari belakang sehingga Umar bin Khattab terjatuh. Falaqiya rabbahu syahidan, maka Umar bin Khattab berjumpa Rabbnya, meninggal terbunuh sebagai syahid. Ba'da an mala'a al-ardha adlan wa imanan wa nura, setelah dia berhasil memakmurkan bumi, memenuhi bumi ini dengan keadilan, keimanan dan cahaya ilm. Fankasara biqatlihi dhalikal babul muhkam, maka pecahlah dengan terbunuhnya Umar bin Khattab pintu yang kokoh itu. Akhirnya terpecah dan terbuka. Fadabbatil fitanu, kemudian mulailah fitnah merangkak. Mulai merangkak untuk masuk ke tengah-tengah kaum muslimin. Watasarrabat ila sufufil muslimin, dan mulai merengsek dan menyusup masuk ke barisan kaum muslimin. Ya. Fi ahdil khalifatir rasyid Uthman bin Affan. Mulai menyusup masuk, menyebar ke barisan kaum muslimin di masa al-khalifah rasyid Uthman bin Affan. Naam. Dengan makar-makar ya, yang menimbulkan fitnah. Yaitu tokohnya, tokoh fitnahnya yang bermain adalah Abdullah bin Saba. Ya, disebut Abdullah bin Sauda. Nah, dia keturunan Yahudi. Pura-pura masuk Islam, pada akhirnya dia munafik, zindiq, untuk menyusup masuk dalam barisan kaum muslimin untuk menghancurkan dari dalam. Nah, dia datang dari Yaman, dari Sana'a. Wastafhala amruha hatta addat ila qatli hadzal khalifah, dengan provokasi-provokasi ya yang meruntuhkan kewibawaan pemerintahan Uthman bin Affan. Wastafhala amruha, dan semakin menguat ya fitnah itu hingga akhirnya addat ila qatli hadzal khalifah, berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Uthman. Ya, setelah dikepung di rumahnya. Falakiya rabbahu syahidan madzuma, oleh orang-orang Khawarij. Nah, yang memberontak. Buah hasil provokasi Abdullah bin Saba. Falakiya rabbahu syahidan madzuma, maka dia pun berjumpa Rabbnya, terbunuh sebagai syahid yang terzalimi. Wa jara bi sababi hadhihi al-fitani ma jara baina al-khalifati ar-rashid Ali radhiyallahu anhu wa baina Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa kulluhum mujtahid falil musibi ajrani walil mukhti'i ajrun wahid. Dan mengalirlah dengan sebab fitnah-fitnah ini, terjadilah dengan sebab fitnah-fitnah ini apa yang terjadi. Fitnah sampai perang antara Al-Khalifah Rashid Ali radhiyallahu ta'ala an sebagai khalifah yang sah dengan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, karena perbedaan ijtihad. Wa kulluhum mujtahid, dan mereka semua mujtahid. Ali radhiyallahu ta'ala anhu dan sahabat yang bersamanya memandang bahwa urusan negara, urusan pemerintahan harus ditata dulu pasca terbunuhnya Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kondisi negara yang carut marut harus ditata dulu, baru kemudian mereka akan menghukum para pembunuh Uthman. Sedangkan Muawiyah dan sahabat yang bersamanya menuntut hukuman terhadap para pembunuh itu, Khawarij itu, harus disegerakan. Terjadilah perbedaan ijtihad yang sampai akhirnya terjadi peperangan yang besar antara keduanya. Masing-masing berijtihad, masing-masing menginginkan kebenaran, masing-masing menginginkan keadilan, namun beda ijtihad. Falil musibi ajran, maka yang benar ijtihadnya di antara keduanya dapat dua pahala. Walil mukhti'i ajrun wahid, dan yang keliru pahalanya satu. Namun yang kita yakini, dalil-dalil yang ada mendukung bahwa yang benar ijtihadnya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Naam, masing-masing dapat pahala. Yang benar ijtihadnya dapat dua pahala, yang keliru ijtihadnya dapat satu pahala. Kekeliruan ijtihadnya dimaafkan. Thumma taharrakat fitnatu ahli al-bid'i wal-khawariji. Kemudian taharrakat, ya, bergeraklah fitnah ahli al-bid'ah dari kalangan kelompok al-khawarij. Yani Khawarij itu sudah muncul pada peristiwa tadi yang kita dengar, ya, pada pembunuhan Uthman. Tetapi secara resmi proklamasi, ya, golongan mereka itu diproklamirkan di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika mereka kecewa, dikarenakan mereka memang adalah hudatha al-ahlam as-sin, mereka memang orang-orang muda, ya, dan orang-orang yang pendek akalnya, bukan tokoh-tokoh ulama, mereka menyelisih sahabat. Nah, ketika ternyata perang yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah pada perang Siffin itu berakhir dengan damai, terjadi sulh, ya, lantas mereka kecewa dan mereka menghukumi bahwa itu hukum taghut yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu hukum taghut. Kemudian mereka membelot keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib dan berkumpul di Harura, salah satu wilayah di Kufah. Dan di sana mereka memproklamirkan, ya, kedaulatan mereka dan menyatakan keluar dari kedaulatan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Mereka memberontak akhirnya. Nah, alladzina wasafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka khawarij itu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati mereka, ala ijtihadihim fil ibadah, bersama dengan kuatnya kesungguhan mereka dalam beribadah. Kesungguhan mereka dalam beribadah luar biasa. Ya. Salat mereka, qiyamul lail mereka, qiraatul Quran mereka. Nah. Puasa mereka. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan tahqiruna salatakum 'inda salatihim wa siyamakum 'inda siyamihim, kalian merasa sedikit salat-salat kalian dibandingkan salat mereka, puasa kalian dibandingkan puasa mereka. Namun mereka salah jalan. Mereka salah manhaj. Nabi SAW menyifati mereka bi annahum, bahwa sesungguhnya mereka itu, khawarij itu, yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Ya. Ya, Nabi sallallahu alaihi memberitakan di masa beliau, akan muncul nanti, ya, generasi bahwa mereka itu bersungguh-sungguh dalam beribadah, kalian merasa salat kalian kecil dibanding salat mereka, puasa kalian kecil, ibadah kalian kecil dibanding ibadah mereka. Tetapi hakikatnya mereka itu yang meruquna minad din, mereka melesat keluar dari agama ini, kama yamruqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana melesatnya anak panah yang menembus sasarannya, saking kerasnya, saking kuatnya, saking kencangnya anak panah itu mengenai sasarannya, kena, tembus, akhirnya keluar lagi. Bukan tertancap di sasarannya, tapi tembus dan keluar lagi. Saking kerasnya. Begitulah, saking ekstrimnya mereka, ya, dalam beragama sampai keluar. Nah, ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang memvonis bahwa khawarij itu keluar dari Islam. Bahwa khawarij itu kufar. Karena Nabi SAW mengatakan mereka melesat keluar dari agama ini seperti anak panah yang melesat keluar dari sasaran. Masuk saking ekstrimnya keluar lagi. Nah, tetapi sebagian ulama yang lain mengatakan mereka tidak sampai kafir. Cuma mereka itu fusak, orang-orang fasik. Nah, ada perbedaan pendapat antara ulama dalam menghukumi mereka. Wa bi annahum, dan bahwasanya mereka khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqah. Mereka adalah sejelek-jelek, sejahat-jahat manusia dan makhluk yang ada di muka bumi. Nah, dalam keterangan ulama dalam Al-Bidayah wa Nihayah, Ibnu Katsir mengatakan al-khalq adalah manusia. Al-khaliqah adalah al-bahaim, hewan-hewan. Al-khalq manusia, al-khaliqah hewan-hewan. Mereka adalah sejelek-jelek, sejahat-jahat manusia dan binatang. Nah, dan ada juga yang mengartikan ya, sama al-khalq wal khaliqah sama, ini maksudnya sejahat-jahat seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Tidak ada makhluk di muka bumi yang sejahat mereka. Begitu. Nah. Wa bi annahum, dan bahwasanya mereka syarrun syarru man tahta adimis sama. Mereka adalah sejahat-jahat, sejelek-jelek makhluk yang ada di bawah kolong-kolong langit. Ya, bagaimana tidak? Mereka memerangi ahlul Islam, yaktuluna ahlul Islam, wa yatrukuna ahlul awthan. Mereka memerangi dan membunuhi, ya, menjarah orang-orang Islam, kaum muslimin yang dikafirkan oleh mereka. Justru ahlul awthan, para penyembah berhala, orang-orang kafir, orang musyrik, justru dibiarkan oleh mereka, tidak diperangi oleh mereka. Nah, wa qala fihim, dan Nabi SAW mengatakan tentang mereka, uktuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuh mereka, perangi, bunuh mereka di mana saja kalian mendapati mereka. Ya, khitab ini, perintah ini tertuju kepada penguasa agar tidak membiarkan kelompok khawarij itu yang di masa kita dikenal dengan para teroris untuk merajalela, menumpahkan darah ya kaum muslimin. Itu kewajiban penguasa. Fa inna liman qatalahum ajran indallah, karena sesungguhnya bagi yang memerangi, membunuh mereka ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan kewajiban penguasa. Muttafaqun alaih. Mimma fihi a'adhamu ibratan li'ulaika du'ati ila taqarubi. Yang dari hadis-hadis ini padanya terdapat pada hadis-hadis ini, pada peristiwa na'am iya, atau pada hadis ini fi hadzal hadis a'dhamu ibrah, terdapat pelajaran yang paling besar. Nah, bagi mereka dai-dai yang mengajak untuk mendekatkan barisan dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Wat-ta'atufu ma'a ahli bid'ah syarrun minhum. Nah, afwan. Mimma fi a'dhamu ibratan li'ulaika du'ati ila at-taqarubi wat-ta'atufi ma'a ahli bid'ah syarrun minhum, yani syarrun min ha'ulaika al-khawarij. Ad-du'at ila at-taqarubi wat-ta'atufi ma'a ahli bid'ah syarrun minhum, yani syarrun min khawarij. padanya terdapat pelajaran yang besar bagi mereka para da'i yang mengajak menyerukan untuk mendekatkan barisan, merapatkan barisan, dan berkasih sayang bersama ahlul bid'ah. Yang ahlul bid'ah itu yang diserukan agar merapatkan barisan berkesan dengan mereka, syarrum minhum, ternyata itu lebih jahat dan lebih jelek daripada khawarij. Sebagaimana para da'i yang menyerukan untuk ya merapatkan barisan dengan kelompok Syiah, Rafidhah, dari kalangan na'am ikhwanul muslimin. Wa akhbathu wa ashaddu kaidan wa makra. Nah, ahlul bidah yang mereka itu lebih jahat, lebih jelek daripada khawarij. Akhbath. Ya, lebih busuk. Wa ashadd, dan lebih bahaya, kaidan wa makra, lebih bahaya makarnya, tipu muslihatnya daripada khawarij. Nah, Syiah Rafidhah yang ada sekarang, Iran dan sekutunya. Faqatala Aliyun ha'ulai kama amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib ya membunuh mereka, memerangi mereka sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah. Itu pun Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, membasmi mereka, yaitu di Nahrawan, setelah dilakukan upaya negosiasi menegakkan hujjah dan bayan. Ya, negosiasi ini tujuannya untuk memahamkan mereka, untuk menyadarkan mereka. Nah, yaitu dengan diutusnya Habrul Ummah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Berangkat Abdullah bin Abbas seorang diri masuk ke barisan Khawarij dengan penampilan yang menarik, ya, berdebat langsung dengan mereka. Mereka menyampaikan syubhat-syubhatnya dan dipatahkan langsung dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, oleh Abdullah bin Abbas. Nah, sehingga banyak dari mereka yang rujuk dan taubat, sisanya diperangi. Nah, oleh Ali bin Abi Thalib. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang kita dengar tadi. Thumma dhaharat fitnatur rafdi waz-zandaqah. Kemudian tampaklah, muncullah fitnah Rafidhah, Syiah Rafidhah, dan fitnah ya Zindiq. Nah, dan ini kufur jelas, fitnah Rafid ya dan Zindiq ini kufur, yaitu juga lagi-lagi tokohnya, penyerunya adalah Abdullah bin Sabak. Nah, menyerukan ketuhanan buat Ali bin Abi Thalib. Dia bersama pengikutnya ketika Ali bin Abi Thalib dari rumahnya ke masjid, dia bersama pengikutnya menjumpai Ali bin Abi Thalib dan mengatakan antal ilah, kamulah Tuhan. Kemudian mereka sujud menyembah Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka kemudian dibantah dan dinasihati dengan keras dan tegas oleh Ali bin Abi Thalib dan diberi kesempatan untuk rujuk. Nah, untuk bertobat dari kemurtadan mereka, kezindikan mereka itu. Naam, tetapi mereka tetap saja melakukan itu. Menuhankan Ali bin Abi Thalib, sujud menyembahnya. Falam yaro Ali radhiyallahu taala anhu ashfa liqulubil mu'minin min ihraqihim bin nar. Karena kekufuran mereka yang sangat besar itu, maka Ali bin Abi Thalib berpendapat, ijtihad beliau, beliau adalah alim mujtahid. Nah, ya, tokoh sahabat yang besar, beliau adalah enam khalifah. Beliau berijtihad, berpendapat bahwa tidak ada yang paling menyejukkan kalbu-kalbu kaum mukminin, karena kekufuran mereka yang sangat besar itu, kecuali dengan cara dihukum, dengan cara dibakar dengan api. Nah, ini ijtihad Ali bin Abi Thalib. Karena mereka telah menuhankan Ali, maka mereka pun dibakar, diazab dengan dibakar. Yusharikuhu fi dhalika man yusharikuhu min as-sahabatil kiram. Ya. Mendukung Ali bin Abi Thalib, ya, dalam perkara itu membakar mereka dari kalangan sahabat yang mulia yang sependapat dan sejalan dengannya. Di antara sahabat ada yang mengingkari hasil ijtihad Ali tersebut. Sahabat sepakat bahwa mereka orang-orang zindiq, orang-orang murtad yang harus dihukum mati. Tapi berbeda pendapat dalam hal bagaimana cara, ya, membunuh mereka. Ali bin Abi Thalib memandang bahwa tidak ada yang paling menyejukkan hati kecuali mereka harus dibakar. Nah, sedangkan Abdullah bin Abbas bersandar pada hadis Nabi SAW, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Tidak boleh mengadab, menyiksa dengan api kecuali penguasa api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibn Abbas tidak setuju. Nah, cara itu. Nah. Tapi tetap dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib karena itu pandangan beliau, itu ijtihad beliau. Wa hakadha yasunnu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وصحابته الكرام وهكذا يسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام هذا الحزم وهذا الحسم في التعامل مع أهل البدع والزنادقة. Demikianlah yang disunnahkan, yang diajarkan dan dicontohkan, ya, kepada kita oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم dan sahabat yang mulia, sikap yang teguh ini, sikap yang kokoh ini, ya, memutus hubungan di dalam ta'amul, di dalam bergaul dengan ahlul bid'ah waz-zanadiqah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Nah, seperti sudah kita dengar. Thumma ala mururi zaman, kemudian bersama dengan berjalannya zaman, waktu, hari berganti hari, wangkiradi khairil quruni, dan punahnya generasi-generasi terbaik. Nah, generasi sahabat, kemudian tabi'in dan tabi' tabi'in. Sebenarnya dalam hadis khairul quruni khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasi itu. Thumma alladhina yalunam, kemudian generasi setelahnya itu tabi'in. Thumma alladhina yalunam, kemudian generasi setelahnya itu tabi' tabi'in. Nah, Setelah generasi terbaik tiga, generasi tiga kurun tersebut, sahabat, tabi'in, dan tabi' tabi'in, punah istasyarratil bida'u. Semakin, ya, semakin merajalela kejahatan bid'ah. Wattasa'at da'iratuha, dan semakin meluas, ya, lingkupnya, cakupannya. Ya, bid'ah pun semakin banyak, semakin bermunculan. Wa kathurat firaquha, dan semakin banyak golongan-golongan, ya, pembawa bid'ah dengan bid'ahnya masing-masing. Fatahaqqaqa fihim ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terrealisasilah pada mereka apa yang telah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya, ya, wa andhara min qawlih, dan apa yang telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya pada sabdanya, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra rabbin juhra rabbin tabi'tumuhum. Demi Allah, sungguh kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal kalian ikut, ya, kalian ikuti. Wadiru'an bidiru'in, sehasta demi sehasta. Hatta laudakalu juhra dabbin, hingga andaikan mereka masuk ke lubang hewan yang mirip dengan biawak. Ya? Kalian pun akan ikut masuk ke dalamnya. Kalau masuk dalam lubang hewan, itu kan berarti terhina, hina, jadi hina. Masuk ke lubang hewan, berarti masuk ke dalam kehinaan. Nah, kalian pun akan ikut hatta masuk lubang binatang. Ya, hewan dob ini seperti biawak, tapi adanya di sana, di padang pasir. Nah, qulna, kami katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-Yahudu wa-Nasara, yani humul Yahud wa-Nasara, apakah mereka yang kamu maksud itu yang akan diikuti sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, terus diikuti oleh kaum muslim. Mereka itu adalah al-Yahud an-Nasara. Qala, faman, kata Nabi SAW, faman, jika bukan mereka, siapa lagi yang dimaksud? Artinya mereka itulah al-Yahud an-Nasara. Nah, ini pun terjadi dan terrealisasi sekarang. Beginilah keadaan kaum muslimin sekarang. Begitulah keadaan kaum muslimin setelah berlalunya generasi terbaik umat ini. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, iftaraqatil yahudu ila 71 firqatan, telah berpecah belah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ila 72 firqatan, dan orang-orang Nasara terpecah belah menjadi 72 golongan. Ya, masing-masingnya cuma satu yang selamat. Yahudi menjadi 71, Nasara menjadi 72, dan hanya satu yang selamat yang tetap di atas al-haq. Wa sataftariq ummati ila 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah, dan akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. Yahudi 71, Nasara 72, umat ini 73. Kulluha finnar, semuanya dalam neraka, yakni terancam neraka, illa wahidatan, kecuali satu golongan yang selamat, yang dijamin masuk dalam jannah. Yang lainnya tidak ada jaminan masuk jannah, melainkan terancam neraka. 72 golongan itu semuanya adalah golongan sesat, firqun dhalah, ahlul bidah wal ahwa, terancam neraka, ya, karena kesesatan mereka. Mereka masih muslimun, tetapi ahlul bidah wal ahwa, firqu dhalah, terancam neraka, tidak ada jaminan masuk dalam jannah. Nah, adapun yang bid'ahnya, bid'ahnya sampai pada tingkatan bid'ah kekufuran, ya, kesyirikan, mereka bukan 72 golongan itu. Karena yang dimaksud 72 golongan ini masih muslimun. Ahlul bid'ah al-ahwa, bid'ahnya, puncak-puncaknya cuma kefasikan. Adapun yang bid'ahnya sudah pada tingkat kekufuran, ya, seperti bid'ah Jahmiyah, bid'ah Ghulat As-Sufiyah, bid'ah golongan ekstrem Sufiyah yang sampai pada tingkatan Hululiyah Ittihadiyah, Wahdatul Wujud, bid'ah Tarafud, bid'ah Rafidah, ya, yang pusatnya di Iran. Nah, maka itu sudah bukan 72 golongan yang dimaksud pada hadis, karena mereka sudah di luar Islam. Nah, satu golongan yang dijamin keselamatan dari neraka, dijamin masuk jannah, siapa? Qalu, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Al-firqatun najiyah itu. Firqah yang selamat itu. Selamat dari kesesatan dan selamat dari ancaman neraka. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Siapa saja yang berjalan di atas apa yang kutiti hari ini, kutapaki hari ini bersama sahabatku. Wa fi lafzin hiya al-jama'ah. Dan pada lafaz yang lain, satu golongan itu adalah al-jama'ah. Al-jama'ah. Al-jama'ah adalah siapa saja yang menggabungkan diri dalam jama'ah Rasul SAW dan sahabatnya, meskipun dia sendirian di zamannya atau sendirian di tempatnya, sebagaimana tafsir Abdullah bin Mas'ud. Adapun riwayat man kana ala ma ana alaihi wa ashabi, nah, riwayat ini punya kelemahan, tetapi secara makna terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang mendukung kebenaran maknanya. Nah, hadis yang pertama tadi, la tattabi'unna salaman kana qablakum, di catatan kaki disebutkan sahih Bukhari, sahih Muslim, jadi muttafaq alaih. Hadis ini iftarghat lahu ila 11, dan seterusnya di catatan kaki disebutkan akhrajahu Ahmad wa Abu Daud wa Darimi At-Tabarani wa ghairuhum huwa sahih. Dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, Ad-Darimi, At-Tabarani, dan hadisnya sahih. Riwayat man kana ala ma'ana al-ashabi, kalian sudah dengar. Al-Albani rahimahullah menghasankan riwayat ini. Syekhuna Mukbir rahimahullah menjelaskan bahwa pada sanadnya ada kelemahan. Nah, secara riwayat sanad ada kelemahan, tapi secara makna ya benar. Berdasarkan syawahid dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, waktu keterangan berikutnya dari Syekh menerangkan bahwa tafsir imam-imam Islam seperti Ibnu Barak dan yang lainnya akan kita baca nanti. Nah, sampai termasuk Ibnu Taimiyah ada. Nah, tafsir mereka bahwa al-firqatul najiyah, al-firqatul mansurah, ya, satu-satunya golongan tersebut yang dimaksud adalah ahlul hadis. Mereka adalah ahli hadis dan yang semanhaj dengan ahli hadis. Firqatul najiyah tersebut, firqatul mansurah tersebut, ahlus sunnah wal jamaah tersebut, al-jama'ah, yani ahlus sunnah wal jamaah tersebut, yang dimaksud adalah ahli hadis dan yang semanhaj dengan mereka. Nah, ini insyaallah pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fiikum.